Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azakumullahu jami'an. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dan bersua dengan wajah-wajah para penuntut ilmu yang luar biasa, yang kami banggakan, yang kami hormati dan yang kami sayangi. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu anna khilati minal idai atau minad duai. Naam, babu anna khilati minad du'a. Baik, anna khilah maknanya adalah al-khalis, al-musaffa, min kulli syaubin wa kadarin. In kulli syaubin wa kadarin. Baik. An-nakhilah adalah sesuatu yang khalis, yang murni, ya. Yang musaffa, yang tersaring, yang terfilter, barakallahu fikum, yang pure. Min kulli saubin wa kadarin. Nah, dari segala syaub, kotoran-kotoran dan endapan-endapan. Nah, ya. Baik, itu maknanya nakhilah. Jadi sesuatu yang sangat jernih, yang sangat murni, barakallahu fikum, enggak ada endapan, enggak ada kotoran. Nah, kayak air mineral, ya. Nah. Ini kan bening. Enggak ada kotoran di dalamnya, enggak ada endapan. Barakallahu fiik. Itu namanya nakhilah. Nah. Baik. Minat doa dari doa. Ya, jadi maksudnya doa yang murni, doa yang jernih. Barakallahu fiik. Apa maksudnya? Yaitu man yad'u Allah wa wa yuzhiru istiqarahu ilaihi wa la yakunu min niyatihi ayya'rifan nasu du'aahu. Wa dzikruhu lillah. Baik. Ya. Jadi maksudnya an-nakhilah minad doa adalah seseorang yang berdoa kepada Allah dan dia menampakkan rasa butuhnya, rasa perlunya kepada Allah. Jadi dia benar-benar menunjukkan sangat butuh, sangat perlu. Makanya di antara adab doa itu sangat-sangat tidak sopan kalau antum doanya kepada Allah insyita. Ya Allah. Ya. Tayyib. Misalnya apa? Minta berdoa, ya Allah, jadikanlah aku penuntut ilmu yang sukses, yang berhasil. Nah, kalau engkau berkehendak. Kalau enggak dikasih, ya enggak apa-apa. Ya Allah, aku tak jadi tukang beca aja. Nah, ya. Ya Allah. Apa lagi? Sembuhkan penyakitku. Nah, ya. Kalau enggak dikasih, ya enggak apa-apa. Di rumah sakit juga enggak apa-apa. Banyak suster-susternya kok. Ya Allah. Ya, betah dia di rumah sakit. Banyak suster. Barakallahu fiikum. Nah, itu enggak boleh dalam doa. Barakallahu'alaikum, Anda tidak mengukuhkan ya keinginan dan kebutuhan Anda. Ya, dikasih, alhamdulillah, ya Allah enggak dikasih, ya enggak apa-apa. Masih bisa hidup kok saya. Nah, itu enggak sopan. Enggak adab. Ya, barakallahu'alaikum. Nah, adab dalam doa itu, ya, agak menunjukkan rasa apa maksa lah gitu. Ya Allah tolong ya, ya Allah. Nah, ya. Sangat perlu, sangat butuh. Allah suka dengan model doa hamba-hambanya yang menunjukkan rasa butuhnya, menunjukkan sangat perlu, kayak maksa lah gitu. Ya, barakallahu fiikum. Nah, Allah lebih suka dengan doa yang seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian wala yakunu min niyatihi ayya'rifan nas du'aahu. Dan tidaklah menjadi niat dia dalam doa tadi agar manusia mengetahui doanya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi biar dipuji sama manusia ketika dia punya doa yang wah gitu ya, kelihatannya seolah sangat-sangat luar biasa, sangat bijaksana. Nah, dia pengen mendapatkan pujian dari manusia, barakallahu fikum. Nah, itu termasuk doa yang tidak murni. Ya. Doa yang murni itu ketika enggak ada niatan sama sekali untuk barakallahu fikum dipuji oleh manusia, untuk diketahui oleh manusia. Nah, ya. Sehingga kalau ada yang tanya, kamu tadi doanya apa? Rahasia. Ya, ini cuman saya dan Allah saja yang tahu. Wah, ya, artinya dia berusaha apa? Menjaga kemurnian doanya. Kalau ditanya doamu tadi apa? Nah, doaku begini dan begini. Gimana? Hebat kan doaku? Keren kan? Mantap nggak? Antum nggak kepikiran doa kayak gitu kan? Iya ya. Makanya aneh. Ya, nah, enggak. Ya, di situ. Doa yang nakhilah, yang murni itu, dia tidak ada sedikit pun kepikiran untuk dipuji, untuk diketahui oleh manusia dalam doanya. Ya, nah, dia sembunyikan. Nah, itu diantara adab doa. Jadi enggak dipamerkan. Barakallahu fikum. Nah, barusan doa apa antum? Nah, untuk menjaga kemurnian doa tadi, tidak dia kasih tahu kepada manusia apa doanya. Barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu yang di situ ada maslahah ya padanya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas Ghin ya alif sa Ghiyas Umar bin Hafs bin Ghiyas Thiqatun rubbama wahima. Qala haddathana abi. Telah bercerita ayahku, yaitu Hafs bin Ghiyas bin Talak bin Muawiyah An-Nakhai. Hafs bin Ghiyas bin Talqin ibni Muawiyah An-Nakhai Abu Umar Al-Kufi Al-Qadi Siqatun Faqihun Taghayyara Hizzuhu Qalilan Fil Akhirah. Taib. Dia rawi yang siqah, faqih, hanya saja hafalannya mengalami perubahan pada akhir-akhir umur beliau. Barakallahu fikum. Naam. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Baik. Siqatun. Qala haddathani Malik ibn al-Harith. Malik ibn al-Harith as-Sulami al-Kufi. Siqatun. An Abdurrahman ibn Yazid. Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakhai. Abu Bakar Al-Kufi Siqatun. طيب قال berkata Abdurrahman bin Yazid kana Rabi' adalah Rabi' Rabi' di sini adalah Rabi' ibnu Khusaim Rabi' bin Khusaim kha sa ya mim Khusaim Ar-Rabi' ibnu Khusaim ibni A'iz. A'iz. Ain, alif, hamzah di atas nabrah, di atas ya, kemudian zal. Ar-Rabi' ibnu Khusaim ibni A'iz, Abu Yazid As-Sawri. Nah, min ma'adinis sidqi. Beliau ini termasuk barakallahu fikum ya, perbendaharaan manusia-manusia yang jujur. Artinya termasuk aset berharga dari umat ini, dari para rawi-rawi yang dikenal dengan kejujurannya. Nah, Qila li Abi Wa'il, Abu Wa'il ditanya, ayyuma akbar, anta aw Rabi'? Mana yang lebih besar, engkau atau Ar-Rabi' ibnu Husain? Simak jawaban bijaknya Abu Wa'il. Nah, mungkin terkadang kita mendapatkan situasi yang sama. Ya. Nah. Kata Abu Wa'il, qala ana akbaru minhu sinnan. Qala ana akbaru minhu sinnan. Wa huwa akbaru minni aqlan. Kata Abu Wa'il, ana akbaru minhu sinnan. Kalau secara usia, saya lebih besar memang. Lebih tua. Tapi kalau secara kecerdasan, dia lebih cerdas daripada saya. Lebih tua. Nah, paham ya? Baik. Itu jawaban yang bijak. Terkadang kita dalam situasi itu, kita ditanya, barakallahu fikum, na'am. Baik. Dengan saudara kita, mana yang lebih tua? Antum atau dia? Nah, iya. Baik. Kita dalam kondisi baru mengenal dakwah, adik kita sudah lama ya belajar, taklim, kenal dakwah, bahkan sudah mengajar. Nah, yang lebih tua siapa? Nah, ana akbaru min husinan wa huwa akbaru minni. Barakallahu'alaikum dinan wa aklan. Gitu ya. Nah, secara usia saya lebih tua. Tapi secara ilmu agama, secara kecerdasan, adik saya lebih pintar. Nah, barakallahu'alaikum. Baik. Qala Ibnu Mas'ud lahu. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, pernah berkata tentang Ar-Rabi Ibnu Husaim ini. Kata Ibnu Mas'ud, lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Nah, lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya Rasul melihat kamu, Rabi', pasti Rasul senang sama kamu. Nah, karena Rabi' ya adalah sosok seorang yang berkarakter, berbudi pekerti yang luhur, sehingga Ibnu Mas'ud selaku gurunya yakin, ya kamu ini kalau hidup di zaman Rasul pasti disukai sama Rasul. Nah, barakallahu fikum. Karena tadi, karena karakternya, karena sifatnya, karena akhlaknya. Barakallahu fikum. Syahida ma'aliyin siffin. Beliau ikut dalam peristiwa siffin. Saat itu beliau berada di golongannya Ali. Ya. Baik. Perseteruan antara Ali dan Muawiyah dalam perang. Kasus dari kepanjangan fitnah terbunuhnya Utsman ibn Affan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa kana ashaddu ashabi Ibnu Mas'udin wara'an. Wa kana ashaddu ashabi Ibnu Mas'udin wara'an. Dan beliau termasuk dari kalangan murid-muridnya Ibnu Mas'ud yang paling wara. Ibnu Mas'ud punya banyak murid dari kalangan para tabi'in. Semuanya punya karakter-karakter yang luar biasa, yang hebat. Ya. Naam. Banyak juga yang punya karakter wara. Naam. Tapi yang paling wara itu adalah Ar-Rabi' Ibnu Husain. Barakallahu fikum. Naam. Zakarahu Al-Jahiz, zakarahu Al-Jahiz, Jim Alif Ha Dha, Al-Jahiz, fi Ahlil Bayan. Naam. Al-Jahid menyebutkan beliau ini termasuk ahli dalam bayan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu Ar-Rabi' ibn Khuzaim. Kana Ar-Rabi' ya'ti al-Qamah yaumal Jum'ah. Ar-Rabi' pada hari Jumat pernah mendatangi Al-Qamah. Fa'idha lam akun sammata arsilu ilayya. Kalau aku tidak ada di sana, tolong utus orang untuk menemuiku. Naam. Maksudnya Abdurrahman bin Yazid pesan ya. Nah. Jadi ada berita Ar-Rabi mau menemui Al-Qamah dan Abdurrahman termasuk ingin menyambutnya. Sehingga bilang sama teman-temannya, nanti kalau pas Ar-Rabi datang, aku enggak ada, kasih tahu. Faja'a marratan walastu sammata. Pada satu ketika beliau datang dan aku benar-benar enggak ada di sana. Falaqiyani al-Qamah. Kemudian al-Qamah berjumpa denganku. Barakallahu fikum. Abdurrahman bin Yazid tadi. Qala li al-Qamah bertanya kepadaku. Alam tara ma ja'a bihi Ar-Rabi'. Al-Qamah tanya kepada Abdurrahman bin Yazid. Nah, baik. Tidakkah engkau melihat apa yang datang dengannya Ar-Rabi? Artinya, Ar-Rabi datang ke sini ada urusan apa? Kamu tahu enggak? Nah, iya. Katanya sempat datang ke sini. Beliau ada keperluan apa? Atau ada tujuan apa datang? Qala Abdurrahman bin Yazid mengatakan, alam tara ma aktsara ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatuhum wa dhalika anna Allah 'azza wa jalla lam yaqbal illa an-nakhilata min ad-du'a. Maka aku mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwa kebanyakan manusia ya, berdoa, tapi sedikit yang dikabulkan doanya. Yang demikian karena, kata beliau, Allah Azza wa Jalla tidak mau menerima doa kecuali yang murni. Yang jernih. Qultu awalaysa qala dhalika Abdullah. Kemudian aku bertanya kepada Al-Qamah, apakah ucapan itu pernah dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, maksudnya guru mereka. Barakallahu fikum. Loh, bukankah ucapan itu pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud? Qala wa ma qala. Maka Al-Qamah bertanya lagi, loh, memang apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, guru mereka? Qala Abdullah, la yasma'u Allahu min musammi'in wala min mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbihi. Qala tayyib fadhakara al-qamah. Qala na'am. Tayyib. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah tidak akan mendengarkan ya, dari orang-orang yang sum'ah, pengen didengar doanya. Tidak juga mura'in, orang yang pengen dilihat dalam doanya. wala la'ibin, tidak juga orang yang bermain-main dalam doanya. Tidak didengar di sini maksudnya adalah tidak dikabulkan, ya. Nah, la yustajab. Tidak dikabulkan doanya orang yang sum'ah, orang yang riya, orang yang bermain-main dalam doa. Kecuali orang yang berdoa dengan doa yang mantap di dalam hatinya. Kokoh di dalam hatinya tadi. Ya, dia enggak ragu, dia enggak bimbang. Dia yakin akan doa itu dikabulkan. Dan dia menunjukkan rasa butuhnya. Nah. Qala fa dzakara al-qamah. Apakah al-qamah ingat setelah itu? Qala na'am. Iya. Abdurrahman bin Yazid mengatakan iya. Beliau akhirnya setelah itu baru ingat. Oh iya, pernah berkata seperti itu Abdullah ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yang pertama adalah wujubul ikhlas fid du'a. Wajibnya ikhlas dalam berdoa. Nah. Wadhalika bi'an yatawato'a alaihi al-qalbu wal-lisanu. Wadhalika bi'an yatawato'a alaihi al-qalbu wal-lisan. Dan keikhlasan itu akan bisa tumbuh apabila antara hati dan lisan itu barakallahu fikum tayyib klop, ya, sama, sinkron, terkoneksi, ya, nyambung antara hati dengan lisan itu nyambung. Hati pengennya apa, lisan mengucapkan, ya. Nah, itu tanda doa yang terkoneksi antara hati dan lisan, dan itu akan membangun keikhlasan. Nah, banyak doa-doa yang menjadi hambar, doa-doa yang menjadi barakallahu fikum na'am tayyib, ibaratnya menguap karena ada penghalang-penghalangnya, di antaranya tadi antara lisan dengan hati tidak terkoneksi. Ya, nah, antara lisan dengan pikiran tidak terkoneksi. Barakallahu fikum. Lisan yang ngomong apa, hatinya mikir kemana. Hatinya mikir kemana, lisannya ngomong apa. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara faktor yang menyebabkan kenapa doa-doa itu, barakallahu fikum, ya, tidak terkabulkan atau seolah-olah menguap di udara. Baik. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis adalah tahrimu qasdi sum'ah fil amal alladhi huwa minal qurbat. Haramnya bermaksud sum'ah dalam amalan, dari amalan-amalan taqarrub kepada Allah. Barakallahu fikum, ya. Nah, tidak boleh dalam doa pengen didengar atau dilihat, diketahui oleh orang lain. Ya. Jadi adab dalam doa itu semakin kita rahasiakan dari pengetahuan manusia, maka kemurnian doa itu akan semakin terjaga. Semakin murni doa, maka akan semakin cepat al-ijabah. Barakallahu fikum. Naam. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, tahrimur riya sawa'an fil aqwal awil af'al. Haramnya riya sama saja dalam hal ucapan atau dalam hal perbuatan. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Sum'ah dan riya ini merupakan penyakit hati yang sangat sulit ya untuk bisa selamat darinya. Nah, bahkan termasuk dari perkara yang dikatakan di dalam kalam sebagian para salaf untuk sulit tidak bisa kena, terhindar darinya. Salatun la yanju minha ahadun. Ada tiga perkara yang seorang itu sulit untuk selamat darinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama adalah al-hasad. Sikap hasad. Ya. Susah untuk selamat dari hasad. Karena manusia itu sudah dari bawaan pabriknya, programnya, desainnya apa? Selalu pengen lebih baik dari yang lain. Gitu ya. Nah, ini tools ini sebenarnya bagus ya. Jadi membuat manusia itu berkembang, berkembang, berkembang jadi ningkat. Karena dia selalu pengen jadi yang terbaik. Tapi sisi negatifnya tadi, kalau dia lihat ada orang yang lebih baik daripada dia, itu timbul hasad. Nah, kalau tidak dibekali dengan ilmu, ya, program ini akan justru merusak dia. Jadi hal yang positif itu nggak diambil, malah menjatuhkan. Nah, yang kedua adalah barakallahu fikum azzan, ya, buruk sangka. Nah, ini juga yang biasa menjangkiti anak manusia. Tayyib. Yang keempat adalah riya atau sum'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Juga perkara yang sulit bagi mereka untuk selamat darinya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian salaf menggambarkan riya itu barakallahu fikum dengan pohon yang memiliki cabang yang banyak. Iya. Nah, kita kalau tidak mengerti sebenarnya hanya memotong, memutus ranting-ranting dan dahan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Selama pokoknya, batangnya masih ada, maka riya dan sum'ah itu akan terus muncul. Sebagian mereka mengatakan ketika aku berhasil mengalahkan satu jenis riya, riya itu muncul dengan warna yang lain. Yang ini dikalahkan, tumbuh lagi. Yang ini dikalahkan, tumbuh lagi. Gitu aja terus siap. Sampai mati. Ya. Nah, terus ada riya. Nah, selama batang riya itu masih ada di dalam tubuh kita, kita gak akan bisa selamat dari yang namanya riya. Mesti muncul. Nah, batangnya riya itu tiga. Yang pertama, senang dipuji. Ya. Yang kedua, takut dicaci. Takut dihina, takut dicela. Nah, yang kedua. Yang ketiga, tamak. Ya. Menginginkan apa yang ada pada orang lain. Selama tiga ini masih ada pada kita, mesti riya. Ya, kalau Anda senang dipuji sama orang, takut sekali dihina, diejek, dicaci maki, barakallahu fikum. Nah, senang sekali melihat punya orang, barang orang, pengen punya yang seperti itu juga, Anda sulit untuk selamat dari riya. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau masih tiga ini ada pada diri Anda, terus saja. Ya, yang ini dihilangkan, muncul lagi yang ini. Dihilangkan, muncul lagi. Nah, tapi ketika Anda dipuji oleh manusia, enggak berasa apa-apa, hidungnya enggak mekar, ya, nah, barakallahu fikum, kepalanya tidak membesar, dadanya tidak membusung, ya, biasa aja dipuji orang, wow, Masya Allah, biasa aja. Nah, bahkan cenderung enggak suka. Ngomong apa sih antum? Ya, sudah, diam. Gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, barakallahu fikum. Ya, antum begini, begini, begini, begini. Sudahlah, diamlah antum. Ya, nah, kotor sekali mulut antum. Nah, ya, cuci dulu, cuci dulu, cuci dulu. Barakallahu fikum. Jadi ketika dipuji orang itu, dia malah tidak suka. Nah, itu bagus itu. Ya, barakallahu fikum. Bukan senyum-senyum. Ah, antum bisa aja, gitu ya. Nah, antum begini, begini, begini. Mau pinjam berapa? 100 ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, biasanya kan orang muji-muji itu mau pinjam duit ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, dia tidak pengaruh. Ketika dipuji orang, sudah enggak berasa apa-apa, enggak ngefek sama dia. Ketika dicaci maki oleh orang, juga dia enggak kepikiran, enggak stres. Biarin aja. Dibilang begini, dibilang begitu, ya. Dibilang jelek, dibilang kurus, dibilang bodoh, dibilang barakallahu fikum pengecut, dibilang gembrot, dibilang kurus, dibilang hitam, ya, dibilang cengkring, gak urusan, ya, barakallahu fikum. Nah, taib, karena itu kembali kepada fisik, ya, barakallahu fikum. Nah, yang itu kembali kepada pilihan Allah, kecuali kalau memang ada hal-hal yang bersifat sifat karakter yang memang ada pada kita. Ya, seperti ya tadi. Nakal begitu barakallahu fikum. Dibilang juga kita malas gitu ya. Nah, jangan ah biarin aja, tetap aja malas itu salah. Ya, kan katanya Ustaz enggak takut sama celaan. Nah, itu salah paham. Yang dimaksud itu adalah hal-hal yang memang ciptaan kita. Kalau dari hal-hal yang jelek, karakter yang ada pada kita memang enggak bagus, kemudian diungkap sama orang, ya bukan diam saja dan mengatakan biarin aja. Ya, nam, saya ya begini, apa adanya, males, ya barakallahu fikum, susah bangun tidur. Ya saya begini, banyak makan, iya memang saya begini. Paham ya? Artinya kalau itu memang hal-hal yang buruk dan kita bisa mengubahnya, mengapa tidak kita ubah? Ya, nah, dan kita tidak perlu marah sama orang itu. Justru terima kasih. Rahimallahu fulan, ahda ilayah. Uyubi, terima kasih sudah kasih hadiah berupa apa? Koreksi terhadap saya. Mulai besok saya enggak malas lagi. Mulai besok saya enggak ngantuan lagi. Kan gitu, itu baru orang yang cerdas. Ini. Paham? Nah. Barakallahu fikum. Ya, yang ketiga tadi, dia tidak terlalu kepengen dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, temannya punya ini, punya itu, biasa aja dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Temannya punya jam tangan bagus, dia enggak punya jam tangan. Santri kok enggak punya jam tangan, harus punya tuh. Ustaz aja punya, keren kan? Oh. Barakallahu fikum. Nah. Ya, pamer jam tangannya barakallahu fikum. Ya biarin, ya. Barakallahu fikum. Dia tidak barakallahu fikum terbawa oleh teman-temannya yang mungkin barakallahu fikum menggiring dia untuk mengikuti style atau gaya mereka. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau Anda sudah berhasil melewati tahapan itu, barakallahu fikum, maka akan selamat dari yang namanya riya dan sum'ah. Barakallahu fikum. Nah, tapi selama itu masih ada, nah, maka akan terus Anda diganggu, ya, dijangkiti oleh penyakit riya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.